denganmu dengan dan tinggalkan semua. Inikah yang namanya cinta kita berdua? Selalu bertengkar, oh selalu bertengkar, selalu bertengkar. Mohon jangan marah lagi, cintaku ini cuma hanya untukmu. Tapi mengapa kau selalu begitu? Kau sakiti aku, kau salahkan aku, kau permalukanku. Dan tolonglah aku, berikan kebahagiaan untuk diriku. Izinkanlah aku pergi jauh darimu, agar kita tak dapat untuk bertengkar lagi. Jujur sayangku tak mampu begitu, ku takut ku rindu kepada dirimu sayang. Kau katakan cinta denganmu banyak yang tinggalkan semua. Inikah yang namanya cinta kita berdua? Selalu bertengkar, oh selalu bertengkar, selalu bertengkar. Mohon jangan marah lagi, cintaku ini cuma hanya untukmu. Tapi mengapa kau selalu begitu? Kau sakiti aku, kau salahkan aku, kau permalukanku. Dan tolonglah aku, berikan kebahagiaan untuk diriku. Izinkanlah aku pergi jauh darimu, agar kita tak dapat untuk bertemu.